السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Serambi Nabawi. Selawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa diberikan keberkahan atas semua aktivitas, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Suja, Matan Al-Ghayah wa Taqrib, pertemuan ke-50, masih di dalam bab al-buyu' atau bab jual beli. Di sini muallif Al-Qadi Abi Suja Ahmad Ibnul Husain Ibnul Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, Faslun fil khiyar, pasal tentang al-khiyar. Ini masih terkait erat dengan jual beli. Ada yang namanya khiyar, ada khiyar majlis, ada khiyar syarat. Di sini muallif berkata, wal mutabayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa, pedagang dan pembeli bil khiyar, mereka memiliki hak khiyar. Apa itu hak khiyar? Yaitu mereka memiliki pilihan antara imdo al-aqad, melanjutkan akad jual beli tersebut, au faskhuhu, atau mereka membatalkan akad jual beli tersebut. Ya, jadi baik pedagang ataupun pembeli memiliki hak untuk melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkan transaksi jual beli. Ya, oleh karenanya di sini dikatakan wal mutabayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa, pedagang dan pembeli memiliki hak khiyar ma lam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Artinya keduanya masih fi majlis al-aqad, masih di majlis di mana dilaksanakan transaksi jual beli. Ya, selama keduanya belum meninggalkan majlis. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, bi badanihima an majlisil aqad, yaitu badan mereka masih ada, fisik mereka masih ada di tempat tersebut, dan mereka belum meninggalkan majelis di mana mereka melakukan transaksi jual beli, apakah di pasar atau di toko atau di tempat-tempat yang lain. Ya, kalau sekarang kita ada istilah apa, COD, ya, COD di mana, di tempat fulan. Nah, maka selama mereka masih di tempat tersebut, keduanya memiliki hak khiyar baina imdha al-aqd au faskhihi, yaitu pilihan antara melanjutkan transaksi tersebut atau faskh, atau membatalkan transaksi yang mereka lakukan. Dikatakan di sini au yakhtara luzumal aqd, artinya mereka bukan hanya memiliki pilihan untuk membatalkan, mereka pun memiliki pilihan untuk luzumul aqd, melazimkan akad tersebut. Berdasarkan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah bersabda, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Pedagang dan pembeli memiliki hak khiyar. Memiliki hak khiyar, kata Nabi. Ma lam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Au yaqulu ahaduhuma lil akhar ikhtar, atau salah satu di antara mereka berkata kepada temannya, pilihlah. Ya, pilihlah. Artinya di sini baginda Rasulullah menetapkan adanya hak khiyar. Ya, menetapkan adanya hak khiyar baik untuk pedagang ataupun untuk pembeli. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walahuma, atas keduanya, atas pedagang dan pembeli, keduanya diperbolehkan an yashtarita, mensyaratkan, baik pedagang ataupun pembeli boleh mensyaratkan al-khiyar, hak khiyar, ila thalathati ayyam, sampai 3 hari. Jadi dalam transaksi jual beli ada khiyar majelis yang tadi telah kita sebutkan, di mana pedagang dan pembeli memiliki hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya selama mereka masih di satu majelis. Itu yang jenis yang pertama. Dan pedagang dan pembeli pun boleh mempersyaratkan khiyar maksimal salasati ayam, 3 hari. Kurang dari itu tidak masalah, 1 hari misalnya atau 2 hari, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, au li ahadihima, tidak harus kedua belah pihak. Terkadang salah satunya yang mempersyaratkan. Ya, salah satunya yang mempersyaratkan. Misalnya pedagangnya berkata, "Pak, kalau 2 hari ini ada masalah datang aja ke saya," misalnya. Atau boleh Bapak kembalikan. Atau pembelinya berkata, "Pak, kalau di 3 hari ini ada masalah, saya minta barang ini ditukar ya," misalnya. Itu salah satunya. Atau keduanya sepakat. Ya, keduanya sepakat. Dikatakan di sini, walahuma, baik pedagang ataupun pembeli, an yashtarita, boleh keduanya mempersyaratkan al-khiyar, hak khiyar, ila salasati ayyam. Ya, maksimal sebanyak selama 3 hari. Kurang dari itu tidak masalah. Ya. Lalu dikatakan di sini, fa in atlaqa au zada 'alaiha batalal 'aqd. Tetapi kalau dimutlakkan, artinya tidak disebut berapa hari, atau lebih dari 3 hari, maka akad khiyarnya batal. Akad khiyarnya batal. Saya ulangi ya, kata Syekh Majid Al-Hamawi, fa in atlaqa au utliq, seandainya tidak ditentukan berapa hari, atau ditentukan tapi lebih daripada waktu maksimal, yaitu 3 hari, batalal aqad, maka batallah akad tersebut. Wa yahsulu faskhul aqdi fi muddatil khiyar. Ya, dan terjadi pembatalan akad fi muddatil khiyar, di dalam waktu khiyar tersebut, yaitu di waktu 3 hari. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah berkata, "Man bay'ata faqul." Apabila engkau melakukan transaksi jual beli, maka katakanlah, "La khilabah." La khilabah. La khilabah di sini la khadi'ah. Ya, tidak boleh ada tipu-tipu di dalam transaksi jual beli. "Tsumma anta bil khiyar fi kulli sil'atin ibta'taha ibta'taha thalatha layalin." Maka setelah itu engkau memiliki hak khiyar, kata Nabi, "fi kulli sil'atin," pada setiap komoditi atau barang yang kau jual, ya, atau yang kau beli, "thalatha layalin," yaitu sebanyak 3 malam, ya, 3 hari. Oleh karenanya di sini dikatakan, ya, oleh Syekh Al-Qadi Abi Syuja, baik pembeli ataupun penjual, an yashtarita, keduanya boleh mensyaratkan al-khiyara, yaitu khiyar. Khiyar tadi sudah kita definisikan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan, salasati ayyam, yaitu selama 3 hari. Wa idza, dan apabila, wujida bil mabi', apabila didapatkan di dalam barang yang dijual atau barang yang dibeli, aibun, aib, ya, yang mana aib ini tentunya mengurangi nilai, aib ini mengurangi nilai, dan aib ini maujudun qoblal aqd, aibnya sudah ada sebelum dilakukan transaksi, ya, yang ini bisa tangkusu bihis al-qimah, yang bisa mengurangi nilai, nilai dari barang tersebut. Wa idza, dan apabila, wujida, didapatkan, bil mabi', di barang yang dibeli atau di barang yang dijual, aibun, cacat, ya, ya, ada cacatnya. Cacatnya terjadi sebelum akad, ya, atau ketika akad sebelum, ya, diambil oleh pembeli, ada cacatnya. Falil mushtari radduhu, maka pembeli, konsumen, memiliki hak untuk mengembalikan barang tersebut. Ya, falil mushtari radduhu. Ya, pedagang, pembeli atau konsumen memiliki hak untuk mengembalikan barang tersebut. Ya, dikatakan di sini oleh Syekh Majid Al-Hamawi, berdasarkan hadis diceritakan, anna rajulan ibta'a gulaman, ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang membeli budak laki-laki. Zaman dulu ada jual beli budak, kalau sekarang sudah tidak ada, ya. Dan Islam datang dalam kondisi perbudakan itu sudah ada. Lalu Islam datang dengan aturan bagaimana agar perbudakan itu hilang. Ya, tentunya kita tahu banyak syariat-syariat yang dikaitkan dengan membebaskan budak. Dalam Islam ada misalnya syariat dalam hukum kaitan dengan puasa, ya, berjima di siang hari di bulan suci Ramadan. Lalu kaitan dengan zihar, hukum zihar, ya, hukum sumpah, ada banyak, ya, ada hukum-hukum yang dikaitkan dengan membebaskan budak. Di zaman Nabi ada seorang laki-laki membeli gulaman, membeli budak, seorang budak laki-laki. Fa'aqama indahu masya Allah. Maka budak ini tinggal di rumahnya beberapa waktu. Thumma wujida bihi aiban. Kemudian didapatkan aib, yaitu cacat. Fakhasamahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pembeli ini mengadukan hal tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraddahu alaihi, maka budak itu pun dikembalikan kepada penjualnya. Ya, dikembalikan kepada penjualnya. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, disahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ya. Baik, ini poinnya ya. Wa idza wujida bil mabi' aibun falil mushtari radduhu. Apabila pembeli mendapatkan aib di dalam barang yang dia beli, maka dia boleh mengembalikan barang tersebut. Kemudian beliau berkata alal faur. Ya, dan disyaratkan pembeli harus mengembalikan barang tersebut segera, secepatnya, alal faur. Tidak boleh ditunda, ya. Di sini dikatakan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, "Faya batul bitakhiri bila uzrin." Maka batal hak untuk mengembalikan barang tersebut kalau dia mengakhirkan pengembalian bila uzrin, tanpa adanya uzur. Batal hak untuk mengembalikan barang tersebut apabila konsumen atau pembeli mengakhirkan pengembalian barang yang cacat tersebut, ya, mengakhirkannya bila uzrin, tanpa adanya uzur. Ya, tanpa adanya uzur. Wa yu'zarul al'ami bijahlin. Tetapi kalau dia orang yang awam yang tidak mengerti hukum jual beli, kata beliau, diberikan uzur. Ya. Walau kana mukhalitan lil ulama, walaupun dia tinggal di sekitar rumahnya ada ulama misalnya, tapi dia ammi, dia orang yang awam. Li'anna hadza mimma yakhfa 'ala katsirin minan nas. Karena permasalahan seperti ini umumnya samar bagi kebanyakan manusia. Wa yu'tabar al-fawr al-'adah. Adapun definisi segera mengembalikan, yaitu dikembalikan kepada adah, dikembalikan kepada adat, kebiasaan. Lalu dikatakan di sini fala yadur salatun wa aklun wa dakhala waqtuhuma. Maka tidak masalah kalau seorang pembeli yang mendapatkan cacat di barang yang dia beli, dia akhirkan pengembalian barang tersebut, lalu tertunda dikarenakan makan, minum, sholat, buang hajat, dan lain sebagainya, itu tidak dianggap takhir. Itu tidak dianggap sebagai takhir. Kemudian, ma'asirul muslimin, rahimani wa rahimakumullah, wala yajuz, dan tidak boleh bai'u samarah mutlaqan, membeli buah yang ada di pohon. Tidak boleh membeli buah yang ada di pohon. Beda antara membeli buah yang ada di pohon dengan membeli pohon. Kalau membeli pohon itu mau buahnya masih muda atau buahnya sudah siap dipanen, tidak masalah membeli pohon. Tapi kalau membeli buahnya saja untuk dijual di pasar, ya, pemborong datang ke kampung-kampung misalnya memborong buah rambutan atau buah mangga atau buah manggis atau buah-buahan yang lain, la yajuz, tidak boleh bai'us samarah, menjual buah mutlaqan, ya, menjual buah saja, illa, kecuali ba'da budui salahiha, kecuali setelah nampak, ya, nampak salahiha. Apa itu nampak salahiha? Dikatakan di sini oleh para ulama, tentunya kalau bahasa kita ya di Indonesia ada istilah mengkel. Apa namanya mengkel? Kalau di Jabotabek ada mengkel. Di Jakarta dikatakan ini buah pepayanya sudah mengkel. Apa itu mengkel ya? Sudah siap dipanen. Atau misalnya sudah hampir matang lah, bahasa lebih umum hampir matang. Tentunya matang itu nanti macam-macam. Ada yang tandanya dengan warna mulai kemerah-merahan, ada yang mulai menguning, ya, ada yang mulai hitam seperti anggur, malah hitam dari hijau jadi hitam, ya. Ada yang mulai manis, ada yang dilihat dari rasa, ada yang mulai asam seperti buah delima, mulai asam, mulai dipanen. Lalu ada yang hilang rasa pahitnya, itu disebut dengan budu solahiha, ya, sudah saatnya dipanen, ya. Jadi tidak boleh kalau masih, mohon maaf, masih berupa buah-buah yang kecil. Ini saya beli, ya, buah mangga ini satu pohon saya beli. Oh, mohon maaf Pak, belum bisa, ini masih kecil. Ini masih sekitar 1.5 bulan lagi baru dipanen. Nah, itu tidak boleh, ya. Karena kemungkinan ada gorornya tinggi sekali. Kemungkinan jahalah, kemungkinan goror besar. Ya, karena kemungkinan dia rontok, hujan dan lain sebagainya, kemungkinannya besar. Tapi kalau mangganya sudah besar-besar, ya, sudah siap untuk diperam atau sudah siap untuk di kalaupun dipetik, dibiarkan beberapa hari dia sudah matang sendiri, itu sudah boleh, ya. Oleh karenanya di sini dikatakan wala yajuzu bai'us samarah mutlaqan. Tidak boleh menjual buahnya saja, illa, kecuali ba'da buduwi salahiha. Para ulama mengartikan buduwi salahiha ay najjuha, yaitu matang, sampai matang buahnya, ya. Walaupun kan para petani mengerti kayak pisang itu tidak sampai kuning dipetiknya, tetapi mereka tahu ini sudah tua, sudah saatnya dipanen. Ada yang matangnya itu ditandai dengan warna, tadi saya bilang warna merah, kuning, hitam. Ada yang ditandai dengan keras atau lembeknya, seperti buah tin. Buah tin itu mengetahui matang atau tidaknya dipencet. Ah, ini sudah mulai matang. Sama kayak kalau di kita buah apa itu, buah sawo barangkali, ya, itu melihatnya dipencet. Ini sudah matang. Ada juga yang melihatnya dengan dirasakan, ya, itu berbagai macam tanda apakah buah-buahan sudah matang atau belum. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, diriwayatkan naha an bai'is simar, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'is simar hatta yabdua salahuha, bahwa baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam melarang jual beli buah sampai buah itu matang, sampai buah itu matang. Baik, ya, la yajuzu, tidak boleh bai'us samarah, jual buah mutlaqan, ya, secara mutlak, buahnya saja artinya. Berarti kalau seandainya dia membeli pohonnya, maka enggak ada masalah. Namanya bisyartil qata', wa yajuz bisyart al qata'. Tapi boleh saja kalau saya misalnya tertarik melihat buah jambu. Masya Allah, ini buah jambu lebat sekali, Pak. Iya, Pak. Boleh saya beli pohon jambunya? Boleh. Boleh. Karena beli pohon, maka apa yang menempel di situ jadi milik saya. Tapi kalau saya hanya membeli buah jambunya saja, padahal masih baru berbunga, saya kagum melihat banyaknya bunga di pohon jambu tersebut, lalu saya beli buah-buah tersebut, itu enggak boleh. Itu tidak boleh. Iya. Wala bai'u ma fihi riba bijinsihi ratban. Dan tidak boleh baik menjual ma fihi ar-riba, komoditi-komoditi riba, seperti kurma, buah-buah ya, kurma atau inab, anggur, rotban dalam kondisi masih basah, kurma basah, rutub, itu tidak bisa di apa namanya dijual. Dijual dalam arti dengan yang sejenis ya. Kalau dengan uang ya bisa. Saya beli 1 kilo berapa nih uangnya. Tapi rutub dengan rutub atau rutub dengan tamar, kurma basah ditukar dengan kurma kering, itu tidak bisa. Ya coba kita lihat penjelasannya. Dikatakan di sini fil janibaini au ahadihima, baik kedua-duanya adalah buah yang basah, rutub, atau salah satunya. Ya, salah satunya. Dikatakan di sini karutub birutub, seperti rutub dengan rutub. Para pemirsa tahu ya rutub. Rutub itu kurma basah, kurma segar yang belum jadi tamar. Kalau sudah kering, sudah awet kan itu tamar. Tapi sebelum jadi tamar dia adalah rutub. Apa rutub? Au rutub bitamar, atau rutub dengan tamar. Ya, itu pun tidak boleh. Berdasarkan hadis ya, ini riwayat Ashabus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an syira'it tamar birutub. Nabi pernah ditanya tentang hukum menjual rutub dengan tamar. Ya, syira', ya membeli atau jual beli rutub dengan tamar. Maka baginda Rasulullah berkata, ayangkusu ar-rutab, ayangkus ar-rutab, bukankah rutab itu akan berkurang, kadarnya akan berkurang. Karena kalau dia dijemur, dia berkurang, jadi tamar. Begitupun inab, 100 kilo anggur, nanti kalau dijadikan inab, itu berkurang. Ya. Ayangkusu ar-rutab, idza yabis, apakah berkurang takaran kurma tersebut atau anggur apabila dia kering? Qalu na'am. Para sahabat berkata, betul ya Rasulullah. Fanaha an dzalik. Maka Nabi pun melarang hal tersebut. Ya. Rawahu ashabus sunan. Ini hadis riwayat ashab as-sunan. Ya. Kemudian ma'asirul muslimin, beliau di sini berkata, illal laban, illa al-laban, kecuali susu, halib, ya. Maka tidak masalah menjual susu dalam kondisi susu dengan susu, dalam kondisi cair, walaupun belum menjadi apa namanya jubnah, belum apa, qabla tajbinihi. Kalau kalau rutub kan dijadikan tamar, kalau susu dijadikan apa, jubnah, semacam keju. Ya, keju. Tapi kalau susu boleh. Kenapa boleh? Dikatakan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, li'annahu halatu kamalin. Karena yang namanya susu, ketika dia diperah, diperah susunya, diambil, itu dia sudah sampai pada kondisi sempurna. Adapun apa namanya diubah menjadi keju atau yang lainnya, itu kemauan sebagian orang. Yang mau ya silahkan, yang enggak mau tidak harus. Beda dengan rutub. Kalau rutub umumnya tidak diambil kecuali setelah menjadi tamar. Berarti kondisi sempurna di dalam rutub adalah tamar. Begitupun kondisi sempurna di dalam inab, inab itu anggur, adalah zabib. Kismis bahasa kitanya. Oleh karenanya tidak berlaku dalam halib. Halib itu apa? Susu atau laban. Ya, Allah alam bisawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank, dan bebas sita. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, sarana pendidikan, komersial area.

Lalu misalnya dibayar, ya dibayar oleh pembeli, pemborong, ya, dan dia sudah yakin karena padinya sudah merunduk, sudah berisi, dia yakin tidak akan gagal karena memang sudah mulai keras, ya. Lalu qadarullah masya'a fa'al, beberapa hari sebelum panen misalnya terjadi banjir sehingga menurunkan kualitas, ya. Bagaimana? Allah alam bisawab. Kalau itu tidak ada sama sekali unsur kesalahan manusia, unsur kesengajaan, tidak ada unsur kelalaian, maka itu sudah, yang saya pahami dari perkataan para ulama, ya sudah tetap jual belinya. Ya, sudah tetap jual belinya. Karena pertama itu dilakukan setelah padinya mengeras. Dan itu terjadi di banyak kasus. Misalnya, taruhlah, saya membeli satu pohon mangga, ya, dan mangganya sudah besar, ya, sudah budu solahiha, mangganya sudah besar, sudah siap untuk dipanen, sudah matang, ya. Kemudian tiba-tiba ada puting beliung misalnya, mungkin tidak sangat mungkin ada puting beliung jatuh semua pohon mangga, apa namanya, buahnya, itu sangat mungkin terjadi. Maka ya sudah, ya, kalau memang sudah seperti itu, ya dianggap, ya itu sudah apa namanya, sudah lazim, ya jual belinya ya sudah terjadi. Allah alam isha. Artinya enggak berdosa. Ini tidak dianggap sebagai akad goror, tidak. Karena memang transaksi jual belinya dilakukan ba'da budwi salahiha. Ba'da budu salahiha. Setelah buah tersebut atau padi tersebut sudah boleh untuk dijual. Lalu terjadi sesuatu di luar perkiraan, di luar apa namanya, di luar prediksi, ya, kejadian alam, banjirkah, longsorkah, atau yang lain sebagainya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Mohon penjelasan. Saya beda pendapat dengan keluarga kakak yang mana beliau mengikuti suatu kelompok yang mengatakan salat di belakang imam yang belum dibaiat, maklum yang dibaiat wajib mengulang salatnya. Mohon pencerahannya. Semoga kakak saya mengerti. Allah alam bisawab, ya. Ahlus sunnah dalam Islam, ya, dalam agama kita, agama Islam, para ulama sepakat mengatakan bolehnya sholat di belakang setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Itu diantara keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Karena di dalam agama kita tidak ada ukuran, ya tidak ada ukuran loyalitas selain iman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi saya akan loyal kepada bapak, kepada ibu, saya akan berpihak menghormati bapak, menghormati ibu, memberikan hak-hak bapak dan ibu. Baik itu kalau saya bertemu, saya mengucapkan salam. Ya, kalau ibu mengundang, saya hadir. Kalau minta nasihat, saya nasihati. Kalau sakit, saya doakan, saya jenguk. Ya, kalau bersin, bapak ibu mengucapkan alhamdulillah, saya ucapkan yarhamukallah. Kalau meninggal saya sholatkan dan saya antarkan ke kuburan, itu ukurannya hanya satu, dia muslim. Bukan dia baiat atau tidak baiat. Itu Nabi yang berkata, hakul muslim ala muslim sittun, hak muslim dengan muslim. Perhatikan kalimatnya, muslim dengan muslim. Bukan hak Anda dengan yang telah berbaiat, bukan. Bukan hak Anda dengan yang satu organisasi, bukan. Bukan hak Anda yang dengan yang satu kelompok, bukan. Bukan hak Anda dengan yang satu jamaah, bukan. Satu pengajian, bukan. Tetapi Nabi berkata, hakul muslim ala muslim, ya sit. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya, 6. Idza laqitahu fasallimu alaihi. Apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam. Ustaz, tapi kan dia ahlul bid'ah. Bahkan kalaupun dia ahlul bid'ah sekalipun, ucapkan salam, dia muslim. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, datang ke rumahnya. Wa idza stansahaka fansahhu. Apabila dia minta nasihat, berikan dia nasihat. Apabila dia bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, ucapkanlah yarhamukallah. Apabila dia sakit, fa'idhu iyadatul marid, kunjungi. Apabila dia meninggal, salatkan, antarkan dia ke kuburan. Itu hak muslim. Ya. Maka barang siapa yang membuat standar-standar yang lain, maka dia telah menyelisihi agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak saya enggak mau salat di belakang Anda. Kenapa? Karena Anda tidak berbaiat kepada imam saya. Nah, ini hati-hati, ini menyimpang. Artinya dia mengkafirkan saudaranya tersebut. Dan ada di Indonesia kelompok yang seperti itu, takfiri. Kelompok-kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin dikarenakan tidak satu kelompok tidak berbaiat kepada imamnya. Nah, ini berbahaya. Oleh karenanya dalam Islam ukurannya itu syahadat, bukan baiat. Hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka menunaikan salat, membayarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau itu sudah dilaksanakan, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, maka terjaminlah darah dan hartanya kecuali dengan hak Islam. Dalam riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahil damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim, garis bawahi muslim, bukan yang berbaiat, kecuali dengan tiga hal. Ya, apa itu? Atsaibu zani, berzinah setelah dia menikah. Kisos, dan yang ketiga adalah bugot, memberontak. Baru itu tiga hal itu, dengannya darahnya mungkin saja ditumpahkan. Nah, jadi ini hati-hati ya, hati-hati. Kalau para pemirsa di rumah mendapatkan pengajian seperti itu, mengajak untuk berbaiat, lalu kalau tidak berbaiat dianggap kafir, yang belum berbaiat jangan sholat di belakang mereka. Ini ajaran sesat, ajaran menyimpang, tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun betul baiat bagian dari ada bagian dari ajaran Islam, yaitu ketika adanya imamatul uzma, adanya kepemimpinan yang besar, khalifah, kita berbaiat sumpah setia misalnya untuk sam'an wa ta'atan, untuk mendengar dan taat, iya ada ya. Tetapi apabila baiatnya kepada pribadi ya, apalagi kita membangun al-wala wal bara, yaitu loyalitas dan anti-loyalitas di atas baiat kepada pribadi-pribadi tersebut, maka ini adalah penyimpangan. Ini menyelisihi akidah Islam, ya. Tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Allah alam isaf. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan membeli buah yang masih mentah sebagai bahan baku rujak atau asinan? Ya, itu gak ada masalah. Kalau itu kan kasusnya memang mau dipetik. Yang gak boleh itu masih pentil. Dibeli, bukan untuk rujak. Kalau untuk rujak ya, memang gak diambil matangnya. Artinya langsung dipetik saat itu juga. Tidak ada goror. Kalau buat rujak tidak ada goror. Kenapa? Ya karena, dan biasanya mohon maaf, kalau buat rujak itu sudah mulai besar dia. Jarang ada yang benar-benar pentil ya, kecuali mungkin beberapa komoditi. Seperti misalnya pepaya, di kita kan ada rujak pepaya. Itu pepaya menurut saya yang dijadikan rujak itu sudah masuk kategori budu solahiha. Sudah mulai matang, atau kalau bahasa di Jawa Barat mengkel, sudah mengkel. Ya, itu sudah boleh, nanas pun sama. Atau apalagi misalnya jambu air misalnya enggak sampai dibiarkan matang. Ya itu pun saya rasa sudah ini mangga, biasanya mangga pun biasanya sudah besar, jarang ada mangga rujak yang kecil ya, walaupun ada beberapa kita lihat kecil, jenis ada jenis mangga yang batang buahnya itu panjang dan buahnya memang tidak bisa besar ya, kalau itu memang jenisnya seperti itu namanya mangga rujak, kalau itu tidak masalah. itu tidak masalah, tapi tidak ditunggu matang langsung dipetik. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Bapak Fajar di Jambi. Bapak Fajar di Jambi. Silakan, Bapak. Ini mau tanya kan, setiap mau pulang saya itu, saya sama istri saya itu bangunnya itu terbang. Salat malam. Iya, ya, salat. Itu saja, Bapak. Lalu yang kedua, saya pernah mendengar suara mengatakan kalau zikir setelah salat fardu ini kalau kita terkecah-kecah boleh jumlahnya itu cuma 10 Pak. 10 kali, Pak. Baik. 10 kali di kalimat subhanallah. Ya Allah, rahmat subhanallah itu iman 10 kali kan. Kalau istilahnya kita tak bisa baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallah alam bisawab, ya, para ulama mengatakan sholat malam boleh dikerjakan secara berjamaah. Berdasarkan banyak hadis, di antara hadis yang digunakan oleh para ulama adalah hadis Ibnu Abbas yang bercerita bahwa suatu ketika beliau menginap di rumah Maimunah, bibinya Ibnu Abbas, sekaligus istri dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu saat itu Rasul sedang salat malam, maka Ibnu Abbas salat di sebelah kiri Rasulullah. Maka Rasulullah pindahkan beliau ke sebelah kanan. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bolehnya salat sunnah berjamaah. Begitupun hadis Anas bin Malik bahwa suatu ketika Ummu Sulaim ibunya Anas mengundang Nabi untuk makan di rumah mereka. Setelah makan Nabi mengajak mereka sholat, maka Nabi menjadi imam. Di belakang Nabi ada Anas dan seorang anak yatim, dan di belakang Anas ada ibunya yaitu Ummu Sulaim. Hanya saja para ulama mengatakan tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendawamkan sholat sunnah berjamaah. Tidak ada tuntunan Nabi mendawamkan sholat sunnah berjamaah. Ya, kecuali di sholat tarawih. Ya, sholat tarawih ini lebih kepada perkataan Rasulullah di mana beliau berkata, aku khawatir akan diwajibkan atas kalian. Lalu beliau meninggal. Kemungkinan perubahan syariat sudah tidak ada lagi. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab berijtihad untuk menyatukan salat tarawih di satu imam. Dan itu disepakati oleh para sahabat, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Maka ini seperti ijma' sahabat. Ya. Oleh karenanya selain daripada salat tarawih, boleh sekali-kali kita melaksanakannya secara berjamaah, tetapi tidak ada tuntunannya dalam syariat mengerjakan sholat sunnah berjamaah terus-menerus. Tapi kalau sekali-kali tidak masalah. Ya, tapi kalau terus-menerus ini menyelisihi kebiasaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang kedua, apabila kita sibuk, maka boleh kita membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Benar atau tidak? Saya tidak tahu. Ya, kalau memang ada dalilnya yang syar'i, yang sahih, ya kita ambil. Tapi kalau tidak ada, ya sudah. Kalau memang sibuk, tinggalkan saja zikirnya. Ya, misalnya kita mau ngejar kereta. Duh, saya harus zikir dulu. Sedangkan kereta mau berangkat. Ya sudah, tinggalkan. Zikirnya berangkat, buru-buru naik kereta. Dan itu sunnah. Itu afdholiyah, itu keutamaan. Ya, keutamaan. Ya. Dan bisa saja zikir di atas kereta kan bisa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam. Aminkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram misalnya. Ya, sampai akhir. Ya. Allah alam bisawab. Jadi saya tidak tahu ada perintah Nabi. Ya sudah 10 saja misalnya. Saya tidak tahu. Tapi kalau seandainya hadisnya sahih ya diamalkan. Ya, itu harus dicari lagi. Benar atau tidak. Tapi hukum asalnya ya 33 kali 3. Jadi 99. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, disempurnakan jadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah alam bissawab. Pertanyaan keempat dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bolehkah kita mengembalikan barang yang sudah kita beli karena kita menemukan barang yang sama tapi harganya lebih murah? Jadi bukan cacat. Hukum asalnya kalau tergantung, kalau ibu masih di majelis akad, kalau ibu masih di majelis akad, itu ibu masih boleh. Ya. Atau ibu mempersyaratkan 3 hari. Ya, ada apa namanya? Misalnya pedagangnya mempersyaratkan 3 hari barangnya boleh dikembalikan. Ya, itu namanya khiyar syarat. Ya. Walaupun saya ragu kalau tidak ada alasan cacat boleh atau tidak ya. Tapi kalau di majelis jelas. Kalau di majelis jelas namanya khiyar syarat, khiyar majelis. Rasulullah berkata, "Al-mutabayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa." Pembeli dan pedagang memiliki hak khiyar selama mereka masih di majelis akad. Ya. Kalau ibu lulu masih di majelis akad, artinya masih di toko, walaupun uang sudah dibayar, tapi ibu masih di situ, ibu boleh dalam Islam mengembalikan hal tersebut. Lalu bagaimana kalau sudah pulang misalnya? Kita dapatkan yang harganya jauh lebih murah misalnya. Apakah boleh kita mengembalikan barang tersebut? Ya, ya kalau memang pedagangnya mengatakan, Bu, kalau ada apa-apa dalam kurun waktu 2 hari ini, kembalikan saja. Ya berarti sesuai dengan syaratnya, ya sudah dikembalikan. Tetapi kalau tidak ada syarat pengembalian dalam kurun waktu 3 hari atau 2 hari, ya maka sudah lazim ketika memang keduanya sudah meninggalkan majelis. Allah alam bisawab ya, walaupun saya ragu dalam permasalahan ini ya. Ada hamba Allah di Depok. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz, saya mau tanya mengenai kapan saatnya kita mengucapkan subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Baik. Kapan saatnya? Baik. Ya. Di itu aja Ibu. Mengenai bagaimana caranya bertobat bagi seorang yang telah membunuh binatang. Baik. Membunuh binatang. Caranya bertobatnya gitu. Baik. Dan lagi kalau ada seorang ibu yang sudah menggugurkan kandungannya, itu cara bertobatnya seperti apa ya Pak Ustaz? Baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ucapan subhanallah tentunya diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak pantas, ya sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Kita melihat ada apa namanya? Ada misalnya apa kecelakaan, subhanallah, peristiwanya mengerikan, subhanallah, peristiwanya mengerikan. Atau seorang ibu melihat satu kejadian kejahatan, subhanallah, maha suci Allah, melihat tindak kejahatan, subhanallah. Atau dia melihat kecurangan, subhanallah. Artinya maha suci Allah, subhanallah. Ya, jadi sesuatu yang sifatnya konotasinya negatif, tidak pantas bagi Allah, kita katakan subhanallah. Subhanallah, ente enggak sholat, padahal Allah sudah memberikan antum kenikmatan. Subhanallah, antum sudah saya bantu, ya tetapi antum tidak mau membantu saya. Subhanallah, kalimatnya subhanallah. Tapi kalau masya Allah, sifatnya kekaguman. Kekaguman. Kita melihat pemandangan, masya Allah, tabarakallah, indah sekali ini pemandangan. Ada orang baik sama kita, masya Allah, jazakallah khairan, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan. Makanan lezat, masya Allah, enak sekali. Rumah mewah, masya Allah. Ya, itu masya Allah. Yang istighfar ya, mohon ampun, astagfirullah, aku mohon ampun kepadamu. Dibaca kapan saja, ya, dalam kondisi kita sedang duduk, Nabi beristighfar 70 kali, dalam riwayat bahkan 100 kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Cara taubat yang membunuh binatang, ya bertobat, memohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya misalnya kita na'udzubillahi min zalik, membunuh hewan karena lalai, lupa memberi makan hewan, kucing atau apa, sampai mati dia di kandang, beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, menyesali, tidak mengulangi, ya, bertekad untuk tidak mengulangi, beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu pun menggugurkan, ya, menggugurkan. Kata Imam An-Nawawi, ya, tentunya menggugurkan, kata para ulama, ini adalah diantara dosa yang besar, ya. Ya, dosa yang perbuatan yang buruk. Allah katakan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq, janganlah kalian membunuh nyawa, jiwa, ya, kecuali dengan hak. Ya, oleh karenanya bertobatnya tentunya dengan benar-benar menyesali perbuatan tersebut, ya, lalu memohon ampun, bertekad untuk tidak mengulangi, ya, bertekad untuk tidak mengulangi apa yang dilakukan, memperbanyak istighfar, memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan, karena dalam ayat dikatakan innal hasanat yudhibna sayiat, sesungguhnya kebaikan, amal soleh itu akan menghapuskan kesalahan. Dalam hadis Nabi Muhammad berkata wa atbi sayiat al hasanata tamhuha, ikutilah kesalahan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa kesalahan. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, bila Anda merasa kelamaan zikir, Anda bisa membaca dengan jumlah yang lebih sedikit, yaitu masing-masing dibaca 11 kali atau 10 kali, keduanya berdasarkan riwayat yang sahih untuk zikir baik. Dan yang dibaca 11 kali mengacu pada hadis riwayat Muslim, Abu Daud. Kalau hadisnya sahih diamalkan. Ya, kalau hadisnya sahih dia diamalkan. Barakallahu fikum. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita mau safar, tapi qadarullah mahram tidak ada yang bisa menemani. Bolehkah wanita ini pergi safar bersama sepupunya? Sepupunya Pak Ustaz. Kalau dengan sepupu saya tidak bisa. Coba kalimatnya agak baik, pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita mau safar tapi qadarullah mahramnya tidak ada yang bisa menemani, bolehkah wanita ini pergi safar bersama keluarga dari sepupunya? Keluarga dari sepupunya. Siapa itu keluarga dari sepupunya? Kalau maksudnya sepupunya, jadi bisa diartikan keluarga sepupunya atau sepupunya itu sendiri. Kalau yang dimaksud dengan sepupunya tidak boleh. Karena sepupu bukan mahram, halal untuk dinikahi. Ya, halal untuk dinikahi. Saya seorang wanita, dia punya paman, pamannya punya anak laki-laki, itu sepupu, boleh gak mereka safar? Tidak boleh, ya, karena mereka halal untuk menikah, ya, mereka halal untuk menikah, ya. Allah alam bissawab, sepupu itu halal untuk dinikahi, ya. Allah alam bissawab. Sudah habis pertanyaannya. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan mengampuni segala kesalahan kita, yang benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.